Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Sambung ya. Dia kata dengan ini nyatalah bahawa kitab dan sunnah kedua-duanya adalah asal pendalilan, dan kedua-duanya adalah sukatan yang diukur mengikutnya pendapat dan ijtihad. So apa-apa yang orang katakan ataupun nyatakan sebagai statement pendapat dan sebagainya diukur dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang melainkan yang mengagungkan kedua-duanya, agung Quran dan sunnah. Ya. Dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh kedua-duanya dari segi kata-kata, perbuatan dan kepercayaan. At-Tahawi meringkaskan tata cara ahli sunnah dengan kata-katanya, tidak akan kukuh tapak Islam melainkan di belakang penerimaan dan penyerahan. Bila kita kata, kita disebut kita kata itu bahawa mengagungkan nas tadi dengan tunduk, patuh dan juga menyerah kepada apa yang datang daripada nas. Okay. Sesiapa yang ingin mengetahui apa yang ditegah, dia tahu apa yang ditegah pengetahuannya pasal tak diceritakan. Contoh macam kenapa tak boleh, kenapa tak boleh ni, kenapa tak boleh itu, tak diceritakan oleh Nabi SAW atau diharamkan oleh Allah tanpa diberitahu tentang kenapa diharamkan. Contohnya, dan tidak berpuas untuk menerima kefahamannya. Okey, kita tak puas, mana tak cukup dengan apa benda yang dia tak puas hati. Kenapa tak boleh dia sering timbulkan benda berkenaan. Dia kata keinginannya akan menghalangnya daripada ikhlas tauhid. Keinginan yang dia ada tadi akan sekat daripada ikhlas dan tauhid, suci dalam makrifat, itu pengenalan, dan juga sah dalam iman. Mana tiga benda berkenaan akan rosak. Sebab kita dah tak ada itibak dan tak ada kepatuhan, maka segala arahan agama akan jadi persoalan kepada kita. Dan bahkan akan jadi nanti, macam kita sebutkan tadi, dia akan jadi kepada bentuk apa? Argument. Dia argue, bukan masalah patuh. Macam dulu Ibn Syab Az-Zuhri yang pertama itu, kan dia tunduk kepala bila seorang lelaki tanya, apa hal Nabi sabda dekat sini, bukan golongan kami, orang tak apa, orang yang lempang pipi, koyak baju. Itu dalam kes bila berlaku musibah. Dan kenapa pula kat sini Nabi sabdakan bukan golongan kami, orang tak hormat orang tua kami, tak sayang orang muda kami, dah berlas kasihan pada orang muda kami. Dia tanya tu macam kita terang itulah, dia macam nak tahu kenapa. Sedangkan bila atas kita sepatutnya macam Az-Zuhri lepas tu kata apa, dari Allah penurunan ke atas Nabi, penyampaian ke atas kita, penerimaan, bukan agiu. Tapi sering zaman kita sekarang ni orang agiu, dia tak logik lah, tak sekian lah, saya rasa benda ni tak logik. Macam ada orang dia tolak ijma' berkenaan dengan tajuk rejam kepada orang yang berzina setelah berkahwin. Dia kata macam, tapi benda ni nampak Islam ganas, nampak Islam tidak rahmat. Rahmat dia bila lepaskan orang penjenayah, itu buah rahmat panggil. Sekarang dia lupa sebenarnya setiap kedudukan Allah Ta'ala laksanakan atau suruh kita laksanakan peraturan dan sebagainya, pada setiap kedudukan tu adalah rahmat Allah Ta'ala, bukan pada masalah lepaskan penjenayah saja. Hatta hukuman tu pun rahmat, tandakan sayang Allah Ta'ala. Maka dilaksanakan tu, memang itu adalah di antara tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sering tak berlaku macam inilah. Kan banyak orang dia argue, dia bukan terima. Berkata Al-Barbahari, apabila engkau mendengar seorang membuat fitnah terhadap asar-asar, dengan asar-asar daripada sahabat, daripada Nabi SAW, dia buat fitnah. Dia kata, takkanlah Abu Hurairah tahu semua. Takkanlah ini. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Takkanlah. Atau menolak asar-asar dan mahukan selain asar-asar, dia cuba nak cari selain asar, maka curigailah pada Islamnya. Kamu kena tengok Islam dia ada masalah. Mungkin dia bukan Islam, tapi dia pura-pura Islam. Bagi kita tahu dalam perkara ni, sejak zaman Nabi dah lagi, bahkan zaman para sahabat dan tabi'in dan sebagainya, zaman dahulu lagi, telah munculnya kumpulan munafik yang mengisytiharkan Islam tapi apa? Menyimpan kekufuran. Jadi kepada Islam orang sebut, curigailah. Sama itu perbuatan orang munafik zaman Nabi pun. Tiap kali Nabi suruh buat satu benda, tapi takkan sekian. Tengok, kalau tak pergi perang kan tak mati, kalau tak ini kan tak jadi, kalau sekian tak sekian, dia akan sentiasa mainkan. Maka ragu-ragu pada Islam. Dan jangan kau ragu-ragu, Jangan kau ragu-ragu, dia adalah pemilik hawa nafsu dan juga pengamal bid'ah. Kalau dia ada perangai tadi, tak payah pening kepala. Apa bid'ah lah, mempertadik lah, nak pening kepala buat apa lagi. Tapi dia baik, walau dia baik, akhlak dia tadi tak boleh menghalalkan untuk dia melanggar sunnah Nabi SAW atau berperangai dengan menolak asar-asar. Sebab di atas asar dan sunnah Nabi tadi, kita kata di atas nas itulah kita ukur orang tak boleh sunnah. Kerana kata dia bukan itu, dia ahli bid'ah lah. Nak pening kepala buat apa. Tapi, tapi lagi. Kena faham? Tak ada tapi. No, tapi-tapi. Ibn Taymiyah berkata, di antara sebesar-besar perkara yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada mereka, yang ini ahli sunnah, adalah berpegangnya mereka dengan kitab dan sunnah. Dikenali ahli sunnah itu sebab berpegang mereka dengan kitab dan sunnah. Oleh itu, di antara usul yang disepakati di kalangan para sahabat, serta orang mengikuti mereka dengan baik, bahawa tidak diterima daripada siapa sama sekali untuk menentang Quran dengan pendapatnya. Ada orang tu dia ambil Quran ni tapi tak terima. Sahabat Nabi tak terima, siapa ikut sahabat Nabi pun takkan terima penentangan Quran dengan pendapatnya, atau rasanya, atau akalnya, atau kiasannya, atau dan juga emosinya. Kerana mereka itu salaf-salaf telah terbukti kepada mereka dengan bukti-bukti yang pasti serta tanda-tanda yang nyata bahawa Rasul telah datang dengan petunjuk dan agama kebenaran. Mereka dah tahu Nabi takkan silap. Nabi utusan Allah Ta'ala. Dia bukan try and error. Bagi manusia yang ikut akal, dia akan kata try and error. Dia rasakan bahawa Nabi buat ni tak jadi sekian. Sedangkan kita sekarang ni, bila kita kata tapi kita tak maju-maju sebab apa? Sebab kita tak ambil Islam dengan sebenarnya. Percentage Islam kita ambil ikut percentage kita suka hati. Bila tengok ekonomi Islam menguntungkan kita, ha. Bila tengok sekian, macam tu. Bila kena kat diri kita, ha, tak nak. Dia, benda ni saya ingat seorang. Apa dalam satu rancangan. Rancangan ni kalau bulan Ramadan, ada siapa? Fahad Al-Kandari. Pernah dengar? Fahad Al-Kandari, dia ni seorang imam di Kuwait. Dia dapat dana, ada orang taja dia. Tiap-tiap Ramadan dia buat program bermacam-macam. Antara program yang macam-macam dia buat tu, dia pergi temu ramah orang yang hafal Quran, tempat sekian. Sekali tu dia buat satu rancangan temu ramah orang yang sesat balik-balik dari Islam. Jadi salah seorang di antara yang dia apa dia temu ramah tu, seorang profesor daripada Palestin yang tinggal di Kanada. Jadi profesor ni memang pernah jadi ateis. Tinggalkan Islam. Yang bapak dia askar, dia kata besar sekali, dia ceritalah temu ramah tu. Tapi dia kata pernah sekali tu dekat universiti dia duduk dekat Toronto, dekat dia Kanada. Dia kata diorang tugaskan dia untuk buat kajian. Kenapa orang Arab dulu berjaya, orang Islam, kenapa sekarang mundur? Lepas kajian dia buat, dia dapati bahawa sesuatu bangsa tersebut hanya akan betul-betul berjaya bila dia punya sistem tu sepenuhnya tanpa ikut orang. Contoh macam Jerman ketika apa? Nazi kan? Semua ekonomi cara Nazi, dia cara, semua Nazi. Full, bawah scale, bawah jadi. Rusia ketika dia pegang apa? Komunisme sepenuhnya. Tengok macam mana? Maksudnya setiap bangsa dunia ni hanya berjaya dengan cara macam tu. Dan dia kata dapati umat Islam sekarang tidak pegang Islam sepenuhnya. Dia ambil Islam pada bab benda-benda dia suka je. Bab ekonomi, bincang bab akhlak, bab peraturan undang-undang, contoh jenayah ke, tak nak terima. Haramkan yang haram, tak nak terima. So, jadi bila kita ambil kapitalis ke sini sikit. Sini kapitalis, bab ekonomi. Bab politik kita ambil sosialis punya cara. Kita takkan berjaya sampai bila. Bersama dengan OIC dibuat di Malaysia sekalipun. Kalau pembincangan nak kata macam mana nak berjaya balik. Kalau kita ikut para sahabat, diorang berjaya sebab ikut Islam 100%. Kita ikut Islam separuh persen, kemudian kita anggap kenapa tak berjaya. Ini salah silap kita sendiri. Sebab mereka, dia kata kerana mereka dahulu telah terbukti pada mereka dengan bukti-bukti yang pasti, setanda yang nyata bahawa Rasul telah datang dengan petunjuk dan agama kebenaran. Diorang tak ada sebarang keraguan. Bil huda waril haq. Okay, dengan agama, dengan petunjuk dan agama kebenaran. Dan bahawa Al-Quran Karim akan memberikan petunjuk kepada jalan paling lurus. Kerana itu mereka tak ada kesangsian untuk ikut 100%. Yang kita sekarang ni banyak benda kita argue. Tapi. Diorang tak ada rasa tapi tadi. Diorang ikut sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Dengan sebab itu berjaya mereka. Beliau juga berkata, mintanya berkata, okay, sesiapa yang membina perbincangan di dalam ilmu usul dan furuk mengikut kitab, sunnah dan athar yang dapati daripada orang terdahulu, maka dia telah mendapati jalan nubuah. Dia ikut pada apa benda dia bina daripada ilmu ke, perbincangan ke, kitab, sunnah dan athar yang dapati orang terdahulu, maka dia telah mendapati jalan nubuah. Begitu juga siapa yang membina keinginan, ibadat, amal dan penyampaian yang berkaitan dengan asas-asas amalan dan cabang-cabangnya yang terdiri daripada keadaan-keadaan hati, amalan fizikal di atas iman sunnah dan petunjuk berada di atasnya Nabi SAW dan para sahabat baginda, maka dia telah menepati jalan nubuah. Mana nak sucikan jiwa tengok Nabi. Dan jangan cari cara lain, pergi bunyung jerai ke betapa tak guna. Sering berlaku, saya ingat orang tu, saya kata ada tempat kat situ. Siapa jumpa-jumpa dia tu. Ada bukit kan, naik atas tu, ada tempat betapa. Nak bersihkan hati. Kalau tak ikut cara Nabi, macam mana boleh berjaya? So para sahabat hanya berjaya dengan cara Nabi. Dan kita sekarang ni tak buat cara Nabi dan kita harapkan result yang sama. Doing opposite things tapi harapkan result yang sama. Nak jadi gilang gemilang. Macam dulu Empire Melaka kan? Melayu Melaka. Mereka amalkan hukum Islam lah. Sebab tu berjaya sampai sekarang. Sebab tu kenapa kalau kita bincangkan sekarang, negara seperti Saudi Arabia yang melaksanakan hukum hudud. Kan, dalam masalah jenayah, orang kata lah, tapi diorang punya menteri korup. Dengar sini, bab kita ambil satu benda. Masalah apa tanah perintah dia buat. Potong tangan pencuri. Kan, benda berkenaan dia buat sampai sekarang, sampai sekarang tak perlu undang-undang baru. Jenayah di Saudi Arabia setahun sama New York satu jam. New York satu jam, Saudi Arabia setahun. Ha, ini benda yang result. Kita nak result, kita nak keputusan, tapi tak nak ikut Islam. Lepas tu kita tunggu, kenapa tak jadi eh? Panggil dah Mak Saleh ajar kita, tak pandai-pandai juga kan? Akhlak, diorang rosak akhlak, awak ajak dia, tak diorang ajak akhlak. Pasal apa? Pelik betul kan? Orang tu rosak, awak panggil dia. Ha, main train anak-anak orang Islam kita supaya pandai jaga akhlak, beradab. Seriously. Ha, ini benda-benda yang kita kata berlaku. So dia kata, dan inilah jalan para imam yang berpetunjuk. Semua sekali mereka mengikut cara berkenaan. Tidak ada seorang peringkat mereka ni yang menyalahi cara tersebut. Baik, jadi alhamdulillah kita habis tajuk tu. Okay, baik, usul kedua. Usul pertama, mengagungkan nas, selesai. Okay, usul kedua, ahli sunnah. Bersandar kepada sunnah yang sahih. Bersandar kepada sunnah yang sahih. Yang tadi kita ambil tu, dia memastikan itu sunnah ke tidak. Yang ini masalah bersandar sunnah. So, kita ada tiga yang bagi usul ahli sunnah ni. Pertama, agungkan nas. Kedua, bersandar pada sunnah yang sahih. Nah, kalau sunnah sahih, boleh dia orang ikut. Yang ketiga, baru betul faham. Okay. Jadi, usul kedua, bersandar pada sunnah yang sahih. Atau memastikan kesahihan nas. Baik. Allah SWT telah memerintahkan mentaati Nabi-Nya SAW. Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat-ayat yang banyak. Antaranya, firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Hashru. Ayat ketujuh. Allah SWT menyatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ. Dan apa-apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka terimalah ia. وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa ditegah oleh kamu, daripada bagi ditegah kamu, maka berhentilah. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah An-Nisa 80, مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan telah sabit bahawa baginda SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Dalam hadis berkenaan, Nabi kata, ala ketahuilah, inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan seumpama Quran tu bersama-sama Quran. Macam Quran juga bersama dengan Al-Quran. Dan oleh itu, setiap apa yang sabit dari Rasulullah SAW, ini betul, benar eh, sahih dari Nabi SAW. Yang kita terangkan masalah syarat-syarat hadis yang sahih eh? Yang kata, maka tak ada hak. Okay, maka ia adalah hak, benar dan tiada keraguan padanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wama yantiqu 'anil hawa, dan tiada Muhammad ni berkata-kata dari keinginan dirinya sendiri. In huwa illa wahyuha, tiada ia kecuali wahyu diwahyukan. Sunnah Nabi SAW adalah yang menjelaskan dan menerangkan kitab Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla SWT firmankan dalam Quran dan surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur, dengan bukti-bukti dan juga kitab-kitab. Wa anzalna, dan rasul-rasul dulu dapat bukti dan kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turun kepada kau Muhammad adz-dzikr, itu Quran itu. Litubayyana lin-nas, supaya kau jelas kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Wala'allahum yatafakkaru, moga-moga mereka akan berfikir. Maka Allah Ta'ala firmankan juga dalam ayat lain, dalam surah At-Talaq ayat 10 11 Allah Ta'ala nyatakan, fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu, takulah kalian kepada Allah Ta'ala wahai orang punya akal yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sehingga Allah Ta'ala turun kepada kamu dzikra, peringatan. Rasulan yatlu alaikum ayatillah, seorang rasul yang membaca kepada kamu, menyampaikan kepada kamu ayat-ayat Allah. Mubayyinatin, yang dijelaskan. Liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihat minaz zulumati ilan nur, supaya dikeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Sebab Nabi SAW adalah penjelas bagi perkara berkenaan. Memang Nabi jelaskan itu pasal kita nak fahamkan sunnah ni penting. Sebab so, basic pada bincang kita pada bahagian pertama itu, orang yang tolak sunnah atau tak nak ikut sunnah ni dia masalah. Dia kata, bila kata Quran, saya ikut Quran, saya follow Quran, tanpa sunnah awak takkan faham Quran. Ini kena faham kan? Allah Ta'ala mengungkit pada orang-orang beriman berkenaan putusan Nabi-Nya Muhammad SAW dan surah Ali Imran ayat 164. Allah Ta'ala nyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ini surah Allah Ta'ala mengungkit pada orang beriman. Idh ba'atha fihim rasula. Tatkala Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim. Dari diri mereka sendiri. Yaslu 'alaihim ayatihi. Yang rasul ni tadi menyampaikan kepada mereka ayat-ayat bukti-bukti Allah. Wa yuzakkihim. Menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajar mereka kitab dan ajar mereka hikmah. Hikmah tu adalah penjelasan kitab. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelum dari itu dan kesesatan yang nyata. Dan Allah menyatakan surah Al-Jumu'ah ayat kedua, wallazi ba'atha fil ummiyina. Dialah yang Allah utuskan kepada bangsa ummi, bangsa Arab, seorang rasul, rasulan minhum. Rasul di kalangan mereka. Yaslu 'alaihim ayati. Yang rasul itu tugas dia menyampaikan kepada mereka bukti-bukti Allah, tanda-tanda Allah. Wa yu'allimul kitabul hikmata. Ajar mereka kitab. Wa yuzakihim, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelum dari itu dan kesesatan yang nyata. Hikmah itu adalah maksud dia penjelasan bagi kitab. Baik itu gandengan yang dua. Sebab bukan diberikan kitab, bahkan diberikan penjelasan bagi kitab. Sebab tu kenapa para rasul, para anbiya macam para Nabi Bani Israel, Taurat itu ada, mereka datang dengan penjelasan. Datangkan dengan penjelasan. Hikmah itu adalah penjelasan bagi kitab. Bukan hikmah ni macam apa, ilmu apa, hikmat. Menurut kita masalah kalimah hikmat ni lumayan lain. Batu hikmat, geliga hikmat, magic. Ha, itu bukan eh. Ini maksudkan hikmah tu adalah penjelasan kitab. Lepas tu digandingkan dua-dua sekali. Okay. Dan Rasulullah SAW telah mencela kaum yang meninggalkan apa datang daripada sunnah baginda SAW. Lalu baginda bersabda, ala hal asa rajulun. Ketahuilah. Okay. Adakah telah dekat. Tak sampai masa. Seorang lelaki tu, yablughul hadithu anni. Datang kepada dia daripada ku satu hadis. Wahu mutakiun ala arikatihi. Dan dia bersandar kepada katil dia. Sandar lepek eh. Fayaqulu, lalu bila sampai pada dia hadis Nabi, lalu dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, di antara kami dengan kamu ada kitab Allah. Fama wajadna fihi halala istahlalna, apa-apa kami dapati dan kitab Allah Ta'ala halal, maka kami halalkan ia. Wama wajadna fihi haram, haraman haramna, apa-apa kami dapati dalamnya haram, kami haramkan ia. Ini kata-kata orang ini, Nabi kata. Wa innama harrama Rasulullah kama haramallah. Ketahuilah, dengan kami kata, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sama seperti diharamkan oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat-ayat awal kita baca, Nabi kata, mayyitir rasul faqad ata Allah. Bagi siapa taati rasul, dia telah taati Allah. Itu konsep yang kena faham. Di antara kehebatan pendirian para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Imran bin Husain telah duduk eh, dan teman-teman beliau bersama beliau, lalu seorang lelaki di kalangan kumpulan berkenaan telah berkata, janganlah kamu ceritakan kepada kami melainkan Al-Quran. Yang cerita kecuali Quran je. Macam baru ni ada satu, saya tak pernah baca kot orang ni. Sekejap. Pakcik ni, kalau tuan-tuan dengar lah, saya ada pasang video ni dekat Baitul Salam. Sebab dia apa, dia apa, kalau tuan-tuan dengar, dengar ayat eh. Walaupun sebenarnya tajuk macam ni nanti sedap kalau tunjuk time apa, bincang apa ahli bid'ah punya punya panggil pendirian. Tapi ini contoh kita boleh dengar macam mana orang ni dia tak faham pun Quran, dia tolak sunnah dengan alasan tidak logik. Dengan alasan tidak logik. Okay. Ni video dia. Saya baik-baik pasang sikit lah supaya tuan-tuan dengar sikit apa cakap. Nah, ni memang ada eh video dia. Nanti tak apa, nanti kemudian saya tunjukkan. Saya mengeluarkan konsep-konsep kayak demikian tu setelah usia saya umur 50 tahun kan. Nah, dia ni gambar dia. Okay. Dia kata dia dapat apa ni lah, apa benda ni mula berdakwah ni lepas umur 50 tahun. Saya membimbing orang, faham ya. Kan kajian mulai 2001 pas usia 50 tahun saya. Dan ternyata alhamdulillah responnya baik dari semua, sampai detik ini belum ada komentar baik daripada orang yang ceramah-ceramah di sana yang menyerang saya, tidak ada. Saya ya, pasal orang dia tak penting sangat, orang tak tahu sebenarnya. Bukan masalah dia punya argument tu best, dia rasakan tak ada siapa boleh patahkan argument dia, tak patahkan argumentasi saya. Faham ya, saya menggunakan ayat. Kenapa saya tidak menggunakan hadis dan sebagainya? Anda kalau belajar hadis, nanti itu beruan oleh logika Anda sendiri. Jadi kata kalau belajar hadis, Anda ikut logik Anda sendiri. Tapi belajar Al-Quran itu tadi, dan itu yang diajarkan oleh Rasul, maka Anda akan mendapatkan jawaban. Ayat dijawab oleh ayat. Paham ya? Siapa pula yang tekan ni? Ilah lah. Ya. Lain hilang. Lain tak ada. Okey. Ataupun nanti saya share balik. Okey. Cuma dalam cerita dia ni dia kata apa tahu? Dia kata tak logik seorang nabi disihir sebab kerana dia kata mana mungkin? Atasnya itu surat. Bukan Al-Falaq. Kalau Anda baca Az-Zulul di situ, kenapa sampai turun ayat itu tadi dikatakan di situ? Itu hadis lo ya. Az-Zulul itu diambil dari riwayat dari hadis. Ngerti enggak? Bahwa Rasulullah itu disihir orang Yahudi. Betul kan? Coba kamu baca satu ayat di atasnya saja. Jadi cerita berkenaan dengan tajuk tu lah. Pakcik terbaca tak sedap pun. Sekejap. Terima kasih. Dia ceritakan tentang asbabun nuzul surah Al-Falaq dengan An-Nas daripada hadis Sahih Muslim. So ujung tu lepas dia cakap tu, pakcik terbaca tak sedap tak benda lah. Saya tanya ni, dia sebut. Hadis kan? Ini, ayat ini, di orang Muslim, diambilnya itu. Paham ya? Pertanyaan saya, lo jika seorang nabi, itu bisa disihir? Boleh? Sebenarnya jawapan dalam Quran, Musa kena sihir. Kenapa tak boleh kena sihir pula? Dia, tapi dia tak baca, dia licin lah. Dia tak ada, tak alim pun Quran. Oh, macam ni. Tapi dia pakai logik yang pengikut dia pun setuju. Wah, hebat sungguh bapak ini kan. Kan? Bapak ni. Jadi dia kata bahawa hadis tak logik. Mana mungkin utusan Tuhan itu disihir, dia kata. Tapi dia lupa dalam surah Taha. Kau tak kata fa'al kawhiba lahum wa'isiyahum. Lalu Allah Taala ceritakan, lalu mereka ahli sihir campak tongkat dan tali mereka. Yukhayyalu ilaihi bisihrihim anha tas'a. Dikhayal kepada Musa dengan sihir mereka ia adalah ular yang menjala. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dia datang dalam diri Musa ni rasa ketakutan. Sebab dia nampak apa? Nampak ular lah. Dia kena sihir lah. Apa masalah dia? Kalau Musa kena sihir, sama Muhammad tak boleh kena sihir pula. Tapi ha, ini ayat yang Nabi kata, orang tu kata, di antara kami kada kitab Allah. Dia kata, apa halal kami halalkan, apa haram kami haramkan. Sedangkan benda ni kita kata, itu kita kata. Di antara kehebatan para sahabat Nabi, macam Imam Hussein ni, bila ada orang tu kata pada dia, cerita Quran je, kami tak nak yang lain. Maka beliau berkata kepada dia, macam ni, mendekat, mendekatlah. Lalu lelaki tu mendekat. Maka beliau kata pada lelaki berkenaan, adakah kau lihat, jika dibiarkan engkau dan rakan-rakan engkau kepada Al-Quran, adakah engkau temui dalam Quran itu solat zuhur 4 rakaat, solat zuhur 4, solat asar 4, maghrib 3, dan kau baca kuat pada 2 rakaat yang pertama. Dan maghrib isyak kita baca 2 kuat tadi, ada jumpa dalam Quran. Kata, adakah kau nampak jika dibiarkan engkau dan rakan-rakan engkau kepada Al-Quran, adakah engkau akan temui tawaf di Baitullah tu 7 kali? Ada sebut 7? Tawaf di Safa Marwah mula dengan mana satu? Bahkan cara tawaf tadi mula Safa habis Marwah. Kalau ikut kita Safa satu. Oh gila. Safa pusing, Marwah patah balik. Mana satu? Dikira satu Safa pergi Marwah satu. Marwah pergi, Safa balik 2. 3, 4, 5, 6, 7. Itu diketahui daripada sunnah. Mana boleh tahu, dia kata. Kemudian beliau berkata, wahai orang ramai, ambillah daripada kami, kerana semuanya kamu, demi Allah, jika kamu tidak lakukan, kamu pasti akan sesat. So mereka adalah penukil utama apa yang daripada sunnah. Sunnah Nabi ditunjuk pada mereka dan Nabi praktiskan Islam tu, dan mereka praktik Islam depan mata Rasulullah SAW dan dibetulkan apa yang salah. Itu kena faham. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah telah melaknat wanita yang membuat cacah, tattoo. Cacah tu tattoo, buat kan tattoo eh. Diminta buat cacah. Yang buat, yang minta dibuat. Yang mencabut bulu kening, yang menjarakkan gigi untuk mencantikkan, yang mengubah ciptaan Allah Taala. Lalu perkara itu telah sampai kepada wanita daripada Bani Asad yang terkenal sebagai Ummu Yaqub. Lalu dia telah datang dan berkata, sungguhnya telah sampai kepadaku bahawa engkau melaknat orang sekian dan orang sekian. Nah, lafaz kan, orang sekian kau laknat kan. Lalu beliau berkata, mengapa tidak aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan yang dalam kitab Allah Taala? Dan kitab Allah Taala pun dilaknat, ikut kitab pun dilaknat, ikut Rasul pun dilaknat. Lalu dia berkata, wanita itu berkata, aku telah membaca apa di antara dua kepingan ini. Ini dua penutup mushaf ni, daripada hujung kulit ke kulit. Umar kata, aku dah baca di antara dua kepingan ini dan aku tak bertemui dalamnya apa yang kau katakan. Beliau, ini Abdullah bin Mas'ud berkata, sekiranya kau telah membacanya, sungguhnya kau telah pun menemuinya. Tidak akan kau baca firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, apa-apa Rasulullah SAW beri kepada kamu maka terimalah, laksanakanlah, dan apa yang bagi dilarang kamu, wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa bagi dilarang kamu daripadanya maka tinggalkan. Dia berkata, bahkan ia, beliau berkata, bila pemerintah kata ya aku dah baca ayat ini, maka beliau berkata, sungguh Rasulullah SAW telah melarang daripadanya, Rasulullah melarang daripada perbuatan itu. Lalu wanita itu berkata, sungguhnya aku lihat keluarga engkau melakukannya. Ini tambahlah, kan dia tak puas hati, bini kau pun buat. Ini kan biasa kan, budak-budak apa, orang tak senonoh, kita larang dia buat, tapi orang tu buat, orang ni buat, dia tunjung jari. Ibn Mas'ud jawab, kata, berkata beliau, kata pergilah dan lihat. Maka dia pun pergi dan lihat, dan tak dapat sedikit pun apa yang dia cari. Tak ada perbuatan jarakkan gigi, tak ada perbuatan apa buat tattoo, tak ada sambung rambut, ha, semua tak ada. Yeah? Lalu dia kata cari, dan beliau kata, dia kata tak jumpa, tak nampak sedikit pun apa yang dicari. Dan lepas beliau berkata, Ibn Mas'ud berkata, jika dia sedemikian rupa, mana isteri aku macam kau cakap tadi, aku takkan menyentuhinya, aku takkan tidur dengan bini aku, kerana bagi dia benda tu adalah besar sebab menentang arahan Rasulullah SAW. Jadi okay, baik. Oleh itu telah berkata Tamiyah, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kerana baginda adalah makhluk paling mengetahui tentang kebenaran, makhluk paling tulus kepada sekalian makhluk, mana paling tak ada sebarang apa kepentingan. Bila baginda menyampaikan agama, bukan untuk pangkat, bukan untuk kedudukan. Hatta kalau ustaz pun mungkin dibayar, Nabi tak dibayar untuk menyampaikan agama. Jadi paling tulus adalah dia. Okay? Dia kata makhluk paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang diterangkan oleh baginda pada asma' dan sifat Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, ia adalah daripada selamat dalam bab ini. Tujuan yang kita belajar itu dia. Beliau juga berkata, ganjaran adalah pada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bantuan adalah untuk orang yang membantu baginda. Kebahagiaan adalah untuk orang yang mengikuti baginda. Selawat Allah dan malaikat ke atas orang yang beriman dengan baginda dan mengajarkan kepada manusia agama baginda. Kebenaran berkitar bersama baginda di mana saja baginda berkitar. Makhluk paling mengetahui kebenaran dan paling mengikuti kebenaran adalah paling mengetahui sunnah baginda dan paling ikut pada sunnah baginda SAW. Itu makhluk paling sempurna, paling elok ikutan pada baginda SAW. Setiap kata-kata yang menyalahi kata-kata baginda SAW, maka ia sama sekali adalah agama yang mansuh atau agama yang bertukar ganti, yang tidak disyariatkan sama sekali. Tak timbul pun sebenarnya. Kalau Nabi, kalau bertentangan sabda Nabi, dan itu bukan yang dia ajarkan. Tak perlu pening kepala kat situ. Oleh sebab kedudukan yang agung sunnah baginda SAW ini, bagi sunnah baginda SAW ni, ahli sunnah telah memberikan memberikan perhatian yang besar kepada sunnah dari segi ilmu dan dari segi amalan. Cara untuk kenal sunnah, cara beramal sunnah, semua mereka kaji. Mereka bersungguh-sungguh dalam menghafaznya dan menukilkannya. Dan mereka mereka menjalankan pentahkikan dan penyemakan. Cek balik, semak semula. Dan bezakan yang benar daripada yang bohong, khususnya setelah munculnya fitnah-fitnah, bertibaran pelaku bid'ah dan meluasnya pembohongan. Ini memang kita kata, diorang punya sikap, diorang pastikan yang betul saja mereka laksanakan. Dia bukan hanya asal ada hadis. Orang kita kadang asal ada hadis. Macam kes apa, barang siapa ucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW bangun pagi, maka digandakan pahala dia. Benda ni datang daripada mimpi seorang golongan kubur, golongan penyembah kubur, datang geng-geng kita, tapi ini ada hadis. Hadis tak sahih. awak pakai kenapa? Ni berkali-kali macam memang betul lah. Saya ingat pernah sekali jadi kes dekat Perlis. Dia saya dia hantar ke satu tempat. Tajuk dia yang biasa controversial sikit lah. Tempat-tempat yang saya dia hantar tu. Pada hari yang ketiga. Mana biasa hari hari Ahad tu malam lah. Pergi masjid ni, masjid tu. Tapi tajuk pelik-pelik lah. Yang minggu ni selawat yang sunnah dengan bida'ah. Okay. Jadi bila pergi asal masjid tu, ajar bab berkenaan dengan tajuk pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i. Memang sahih lah. Memang saya cakap. Mestilah ada benda geng-geng tu buat tak kena. Jadi bila cakap, diorang pun ada membalas. Dia kata, apa salahnya kalau kita cakap, berucap lepas daripada solat tu? Saya kata, salah. Dia kata, kenapa? Sebab saya kata, Nabi tak nak solatkan jenazah yang ada hutang sebab tanya sebelum ke selepas? Sebelum lah. Sebelum tanya selepas. Sebab apa? Saya adalah waris, sipulan atau pulanah. Kalau ada hutang nak tanya sebelum bukan selepas. Tanya selepas buat apa? Sebab Nabi tak nak solat jenazah sebab tahu sebelum ke selepas? Sebelum lah. So pergi tanya lepas buat apa? Saya kata itu. Lepas tu agaknya 3-4 kali benda saya pangkah diorang. Lepas kelas tu ada seorang pakcik datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, benda-benda hukum agama ni ada berapa? Saya kata 5 je. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Bid'ah duduk mana? Saya kata haram lah. Dia muka tak puas hati. Saya nak makan ni. Memang kena pakcik-pakcik ni tak faham juga. Orang nak makan dia sibuk datang. Memang tak kenyang lah kita. Okay. So jadi, bila nak makan kan? Saya kata, macam ni Tuan Haji. Satu jalan, straight ni confirm sampai. Tuan Haji lewat dah ni. Masa dah lewat. Jalan ni confirm sampai. Mesti sampai. Sah sampai. Satu lagi jalan, tak tentu sampai. Kita masa nak habis ni, tempat kita nak pergi, satu jalan straight confirm sampai, satu lagi jalan tak tentu sampai. Tuan Haji sebagai seorang bijak, saya kata nak ikut mana tu? Dia macam dia kata, tapi ustaz, yang tak tentu sampai tu lagi banyak pahala. Saya pun tinggi suara. Siapa cakap? Betul dia gelak. Dia gelak kan? Saya kata Tuan Haji pun tahu Tuan Haji mengarut. Dia gelak. Masa dia faham, dia mengarut. Mana ada orang manusia yang waras, yang sungguh-sungguh pasti sampai, dia tak ambil, dia ambil yang tak tahu sampai ke tidak. Sedangkan masa dah limited. Ya, terutama bila kata kalau orang tu tua kan, dia maghrib dah. Kami ni Zohor lagi kot. Dia ikut masa kan. Ya, awak dah maghrib pun masih lagi tak reti-reti. Kenapa saya kata? Jadi diam, dia ketawa lah. Dia kata, Tuan Haji pun main dengan saya. Dia kata, cakap dah dengan Tuan Haji pun faham Tuan Haji mengarut. Lepas tu ketawa. Dia kata, betul lah kan. Tuan Haji pergi ikut jalan tak tentu sampai. Kenapa? Sebab ni konsep dia. Pasal dia, dalam perkara ni, memang mereka pastikan. Sebab benda ni berkaitan agama. Sebab tu kat sini kita lihat. Dia kata apa? Contoh dia bagi. Ni dalam pendahuluan apa, dalam mukadimah Sahih Muslim. Ibn Abbas dahulu telah berkata, sehingga kami pernah dahulu, satu masa dulu, apabila kami mendengar seorang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata orang tu mengalirkan air mata kami. Dengar aja orang tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berderau air mata dia orang. Dan kami tumpukan kepadanya pendengaran kami. Air mata kami mengalir dan juga apa? Kami tumpu pendengaran pada dia. Tetapi apabila orang ramai menyusuri yang dipuji dan yang dikeji, orang tak kisah cakap asalkan baik, asalkan seronok, tak kisah menipu atas nama Nabi, nampak dalam mata dia, maka dia kata kami tidak mengambil daripada orang ramai melainkan apa kami ketahui saja. Apa biasa kita ambil, biasa dengar, ambil. Apa tak jelas, nanti tinggalkan saja. Ini kita kata manhaj para sahabat dalam menilai sabda Nabi. Kalau dia tahu, dia ambil. Yang kabut mengarut-ngarut ni, tinggalkan je. Tak perlu pun diajar, tak perlu dirisaukan. Apa yang dah ada sahih tadi, cukup daripada kita sibuk dengan yang tak tentu ada. Ini jelas perbuatan dia. Okay? Berkata tabi'in yang agung, itu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin eh. Orang suka ambil daripada dia apa? Takbir mimpi. Geng-geng yang suka duduk berdiri, ni dah lah sekian. Saya ada tengok seorang ustaz tu. Orang datang kat dia, kerja, ustaz saya mimpi sekian. Oh, ini rezeki nama dia. Ustaz saya mimpi sekian, ini bala rupanya. Dan itu masalah juga lah ustaz tu. Tapi dia cakap-cakap kan, dia katalah Muhammad bin Sirin. Ini problem dia. Yang sahihnya dia adalah seorang ulama hadis. Bukan ulama tukang tilik. Ala kulihal, orang tak nak ambil ilmu yang betul dia ajar. Yang tak sahih tu sibuk dia sanda-sanda kat dia. Dia kata apa? Mereka dahulu tidak bertanya mengenai isnad. Asal dulu orang ramai tak tanya pun dari siapa tak. Pasal duk dengar kan Nabi, takkanlah orang ni menipu. Okay, tapi apabila berlaku fitnah pembunuhan Osman, keluarnya Khawarij kan, bunuh Osman, keluarnya Syiah, keluarnya golongan Qadariyah dan sebagainya, fitnah telah bermula, maka dia kata apa? Mereka berkata, setiap di kalangan orang mendengar apa Nabi disebut tentang Nabi, diorang kata apa? Sammu lana rijalakum, sebut kepada kami perawi-perawi kamu. Siapa perawi-perawi kamu? Ni cakap ni dapat mana? Dilihat kepada ahli sunnah, diambil hadis-hadis mereka, dan dilihat kepada ahli bid'ah, lalu tak diterima hadis-hadis mereka. So jadi Muhammad Ibn Sirin tabi'in. So konsep berkenaan dengan pembezaan ahli sunnah dan bid'ah ni bukan baru keluar 1980-an. Bukan lepas datangnya Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Bukan lepas Bembas rahimahullah, bukan. Bukan lepas Fiqh Sunnah, bukan. Datang benda ni sejak zaman tabi'in lagi. Dibezakan di antara cerita, tadi tengok siapa cakap. Memang kadang-kadang irritating. Sini ustaz kadang rasa terganggu bila orang tanya ustaz, riwayat siapa? Ustaz, dalam hadis kitab mana? Memang benda tu irritating. Dia dikata panggil apa? Menjadikan rasa terganggu. Tapi benda ni agama. Kita kalau buat makan kan, buat makan. Katakan orang kata ada seluar apa, kari seluar dalam atau capati ketiak. Tuan-tuan dengar cerita, tuan-tuan tak pergi dah. Kan dengar kata sekian. Nampak iras pun akak tak pergi dah. Pergi makan kat orang tu. Tapi bab agama, bila orang tu menipu atas nama Rasulullah SAW, ada orang boleh kata, yelah dia tipu itu je. Subhanallah. Saya ada sekali, ada seorang tu cerita kelakar. Saya tegur dia. Saya kata, kawan ni banyak menipu. Even sijil doktor, dia kata dia ada doktor, tipu. Tahu jawapan orang tu kata dengan saya apa? Itu je kesalah dia. Saya macam tak faham tau. Macam mana boleh kita tak hirau orang tu menipu dan kita nak ambil daripada ilmu. Ilmu motivasi lah, ilmu sekian lah, atau ilmu ketahui tarikh lahir anda kan. Orang tu menipu dalam masalah sijil. Kalau tak tipu pada yang lain pun, dia tipu tentang credential dia. Kita kata dengan orang, memang terbukti lah tipu. Even UM keluarkan, semua keluarkan kata tak pernah dia belajar, tak pernah sekian. Datang kita tegur, jangan ikut. Orang ni penipu. Kita kata ini sekian-sekian dia tipu. Saya pasal tak ada, saya tak boleh terima. Macam mana orang tu boleh kata dengan saya? Itu je kesalah dia. Anda ambil agama, ambil hidup ni, ambil jalan untuk contoh macam menyelesaikan masalah hidup dari penipu, kenapa? Apa lagi masalah agama? Kalau penipu dan masalah tu, satu benda. Penipu dan agama, anda ambil macam mana? Orang tu sering bacakan hadis palsu, hadis maudhu', kenapa ambil daripada dia? Bab makanan lari, kan? Orang kata ada capati ketiak, tak pergi makan. Makan-makan, tetap ketiak. Yeah. Tak nak kita makan. Tapi bertanya berkenaan agama ni cedok lagi. Yang kelakarnya, lepas cedok-cedok, jumpa ustaz. Ustaz, ni boleh makan tak? Kita jawab nanti kan, dia cedera. Faham cedera? Sebab orang cakap dah jangan pergi. Ambil dia orang tu. Dia pergi kat orang tu, dia ambil sekawah tu kan, dia cedok segayung, dia jumpa saya. Ustaz, ni boleh pakai tak? Saya pandang atas bawah. Saya kata orang tu dah menipu dari awal lagi. Ada baru ni ada satu video. Dia letakkan hadis, dia kata barang siapa selawat 80 kali pada hari Jumaat, maka dia akan sekian. Saya kata mula-mula tu dah tulis aswaja. Awak ambil buat apa? Astagfirullahalazim kan. Tahu dah dia menipu atas nama Nabi banyak. Kenapa awak ambil juga? Dia dah cop dah capal tu atas dahi dia. Lepas tu awak ambil dia dari agama. Kenapa? Astagfirullahalazim. Nah, ni masalah dia. Bab makan tu jangan. Cadbury pun sampai sekarang tak settle tu. Sekali keluar kes babi tu, tak ingat tak? Keluar sekali je. Entah orang tu entah edit ke tidak ke benda kan. Keluar sekali tu, sampai sekarang Cadbury tengah kerugian, tahu tak? Yang terbaru terpaksa gabung dengan KitKat ke apa tak? Yang terpaksa gabung sebab sale tak ada. Panggil lah apa pelakon mana pun buat apa buat promosi, tak jadi-jadi. Sampai sekarang Cadbury jenuh pening kepala. Nak buat apa? Bab makan. Makan ni kalau salah sakit perut je. Habis-habis pun jatuh cinta dengan mamak tu. Kau dia buat kan. Kita jatuh cinta je lah. Terkena kenang tengah malam kan. Terkena kenang. Kan? Teringat-ingat. Oh, canai dia lembut. Canai dia lembut. Besok pergi kan. Itu kita. Itu kalau salah makan. Habis-habis macam tu je lah. Habis keluar-keluar pun kenyang jugalah. Kenyang juga ada imbalan dia. Kalau salah dalam bahasa agama, dia bukan masalah sakit perut je tau. Jahanam kita kena raka tau tak? Ini bahaya. Tapi orang tak kisah ni saya pelik kenapa. Sebab ni masalah yang berlaku. Dia kata apa? Dia kata bila berlaku fitnah sampai dia asingkan. Kalau orang tradisional kita ambil cerita dia, orang ahli bidah kita tinggalkan. Kenapa kita nak pergi ambil lagi? Tahu dah dia penipu, cakap bohong. Dia cerita mimpi ni, mimpi tu. Dia kata sebenarnya Imam Ghazali telah dalam mimpi Nabi SAW. Imam Ghazali telah diceritakan. Musa tanya, macam mana kau boleh kata, hey Muhammad, bahawa ulama umat kau macam Nabi Bani Israel. Tapi Nabi kata, mana dia Ghazali? Berlaku perbualan. Orang tu cerita mimpi dia, mimpi orang lain, jadikan hujah untuk agama. Awak beri ambil kenapa? Ada tengok macam Ibn Sirin, dia kata asingkan. Bila tahu dah ahli bidah, tinggalkan cerita dia. Tak perlu ambil dah. Tak perlu bahas pun. Buang masa sebenarnya. Tapi orang kita dia ambil juga. Dia kata apa? Saya nak ambil akhlak daripada orang macam ni. Orang tu tak berakhlak dengan Nabi. Menipu atas nama Nabi. Kenapa awak tak dia rasa sensitif? Ini benda bahaya. Kalau orang tu boleh menipu atas nama Nabi, tak hiraukan menambah-nambah pada agama, tak hiraukan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW, awak boleh kata dia berakhlak. Ini syaitan telah tipu sebenarnya. Talbis iblis. Baik. Imam Malik bin Anas berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Ilmu tentang isnad ni, tentang siapa, tentang hadis ni, adalah darah dagingmu. Mengenainya engkau akan ditanya pada hari kiamat. Oleh itu lihat dah dari siapa kamu ambil. Ya, mengambilnya. Fanzur aman takhud dinak. Tengok dari siapa kamu ambil agama kamu. Main telan je. Suap nganga. Ha, kan? Tapi dia baik. Dia banyak bersedekah. Nganga mulut. Orang kata dah, bab makan je kan? Ni Cadbury. Tutup mulut cepat-cepat. Ni apa coklat apa ni? Cadbury. Ada tandis haji dia halal tak? Sibuk. Bab berkenaan dengan sunnah. Sikit tak pun prihatin. Sedangkan kita kata kat sini, ini tindakan para sahabat dan tabi'in. Mereka memastikan, cek dulu. Bukan main telan bulat-bulat. Terutama macam dikatakan oleh Ibn Abbas tadi dan juga Muhammad Ibn Sirin setelah berlaku fitnah. Berlaku kerosakan dalam, muncul dalam kumpulan Islam ni, kumpulan-kumpulan sesat. Yang sampai boleh bertegamak bunuh Osman bin Affan radhiallahu anhu. Ha, macam tu munculnya, maka tak diterima kecuali orang-orang yang ahli sunnah saja. Ada saya tengok satu video, seorang apa ustaz ni daripada Indonesia, dia kata gelaran sunnah dan bid'ah ni adalah sebenarnya politik. Dia kata political mileage, kata. Sebab nak menentang kepada orang khawarij, maka dikatakan bid'ah, bata yang tak khawarij dikatakan sunnah. Ini masalah betul. Dia lupa sebenarnya masalah agama ni bukan masalah politik. Dalam agama ada politik, tapi bukan pentadbiran itu satu-satu perkara. Kita boleh dapat pemimpin yang mengarut, tak senonoh dan sebagainya, tapi sunnah tetap berjalan. Contoh kalau kita bincang nanti ke depan sikit, macam mana Nabi SAW tak benarkan kita tinggalkan jemaah di masjid. Hatta ketika datang ni imam-imam yang melewatkan solat daripada waktunya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sahih Muslim ceritakan, Nabi SAW bersabda, akan datang pada kamu satu masa nanti pemimpin-pemimpin yang melewatkan solat dari waktunya. Para sahabat kata nak buat apa? Nabi kata kamu solat di rumah kamu pada waktunya, kamu solat bersama mereka sunat. Apa solat dengan jemaah yang imam pemerintah tadi, walaupun dia buat benda salah, tapi kamu tidak sekali-kali tinggalkan mereka. Walaupun keadaan tadi datang kita, tak pergi jemaah, kenapa? Dengar zikir dia kuat. Jaga sikit . Ini masalah dia. Sebab diorang mengarut-mengarut, tapi tidak halalkan anda tinggal jemaah. Jemaah tak boleh tinggalkan. Sebab tu Nabi ini, kita kata dalam pemimpin pelik pun ada sunnah lagi. Tak ada di situ, tak ada ajaran Nabi SAW. Okay. Ibn Taymiyah yang berdakwah, dia kata telah menerangkan penyemakan sunnah Nabawiyah. Lalu beliau berkata, di antara kita dan Rasul SAW jarak ratusan tahun, kita semestinya tahu bahawa di dalam apa yang dinukilkan daripada baginda dan orang lain terdapat kebenaran dan pembohongan. Terutama jarak kita makin jauh ni, pasti masih ada, masih ada orang tipu ke, tersilap ke, mesti ada. Okey. Dia kata pemungan. Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda, daripada baginda, bahawa baginda bersabda, akan didustakan terhadapku. Saya kuzabu alayya. Jika hadis ini benar, maka ini pasti ini akan dibohongi terhadap baginda SAW. Dan jika ia pembohongan, hadis ini tipu, telah pun telah dibohongkan Nabi SAW. Telah ditipu atas nama Nabi. Walaupun begitu, tak ada siapa boleh untuk berhujah melainkan dalam masalah furu' sehingga dia menyatakan apa yang sabit. Sebenarnya apa dan furu' sekalipun, benda ni boleh buat tak boleh buat, mesti sehingga dengan yang sabit saja. Tapi memang betul lah. Saya ingat dulu macam apa Dato' Dr. Harundin yang rahimahullah. Kan dulu orang kata dia apa, pindahkan jin pakai bas. Tuan-tuan pernah tak tengok video dia kata kami, saya tak pernah buat kerja ni? Ada orang tak pernah tengok. Dalam YouTube kalau tuan-tuan type Harundin bas jin, akan keluar satu video yang dia kata ada pun berkenaan apa perbuatan pindah ni. Dia kata dia tak pernah buat dan tak pernah berlaku. Dia cakap sendiri, Tuan Badan Mujur, dia cakap lah. Saya ingat tahun 92 dulu, kecoh satu Malaysia pindah jin pakai bas. Bahkan ada jiran saya kelakar, cerita kelakar, ada jiran saya, saya bagi tahu dia kerja UKM. Dia pernah jumpa seorang lelaki dekat UKM, mungkin senior dalam dan technician sebagainya, kata abang yang bawa bas tu. Sekali kan, sekali cerita kelakar dia apa? Cerita kelakar dia, saya tunjukkan video tu dekat jiran saya. Kemudian jiran saya, okey, jiran saya tunjuk video tu dekat apa, dekat kawan tu. Sampai sekarang kawan tu diam. Ini video ni yang dikatakan adalah amat tidak benar. Saya pernah membuat satu usaha memindahkan jin dan menggunakan bas. Tidak pernah berlaku, tak pernah saya buat kerja macam tu. Ni video, ada video ni, dia perbualan yang dia cakap. Tuan-tuan buka ni, memang dia cakap tak ada. Jadi jiran saya dia buka video ni depan abang tu. Abang tu senyap, lepas tu tak cakap apa. Sebab tuan punya badan kata tak jadi. Orang ramai kata satu Malaysia. Nak fahamkan, kalau manusia yang bukan Nabi, orang tipu macam tu punya cerita, bayangkan Nabi SAW yang semua orang nak sokongan. A nak kata jemaah dia betul, bawa cerita Nabi. B kata jemaah dia betul, bawa cerita Nabi. C kata dia betul, everybody akan minta sokongan Nabi. Sampai kerja terung pun mengaku kan, terung ubat segala penyakit nak lakukan, terung. Serius, ni berlaku antara contoh hadis-hadis maudhu' yang dibuat, yang difabricated. Cuma okay, kat sini yang kena faham sikit. Bila kita sebut hadis ni sahih, dia ada lima syarat. Lima syarat eh. Pertama, itisalus sanad, bercantum sanad, mana daripada perawi tersebut kepada guru dia, kepada sekian kemudian sampai Nabi. Kena bercantum, semua orang dipastikan berjumpa, dipastikan pernah ada pertemuan dan juga ada penukilan. Imam Muslim dia jatuh sikit kat sini, sebab bila dia kata memadai dengan hidup sezaman. Imam Bukhari kata mesti pastikan mereka jumpa. Ada saksi kata mereka ni berguru dan jadi anak murid, guru dan murid baru jadi. Imam Muslim dia jatuh sikit kat situ. Kenapa Imam Bukhari punya hadis lebih kuat, dikatakan lebih sahih? Sebab Bukhari syaratkan pastikan berjumpa. Muslim kata memadai dengan umur tu berdekatan. Ha, itu beza eh. Jadi tak, maksud dia kena bercantum sanad daripada A ke B, B ke C, C ke D. Okey, mesti sama. Kemudian syarat kedua, hadis yang sahih ni mestilah penukil hadis tersebut mesti adil. Adil ni yang orang tadi, adil maksud dia sak sama. Sak sama maksud dia adalah macam disebut oleh ulama-ulama hadis, orang yang tak buat dosa besar, tak berterusan dengan dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah. Hatta kalau dia main carom tepi kedai gagal habis. Ha, ni faham eh? Main carom pukul 4 mereka kejar ke budak ke jaga. Okay, ni benda sini eh. Maksud dia mesti tidak buat dosa besar, tidak berterusan dengan dosa kecil. Dosa kecil kita tak boleh elak, manusia mungkin ada. Okay, tak berterusan dan tak buat perkara merosakkan maruah. Okay, tiga ni mesti ada pada semua para perawi tadi. Yang A ke B, B ke C tu mesti ada syarat-syarat ni. Itu panggil adil. Cuma walaupun Imam Syafi'i dia ada letak riwayat, dia ada riwayat daripada Imam Syafi'i, dia kata barang siapa yang kebaikan banyak dia keburukan, orang tu adil. Ha, tapi para ulama tetap stick kepada orang yang tak buat dosa besar, tak berdosa dosa kecil, tak buat merosakkan maruah. Okay, so kalau ada kata ada benda ni, menipu atas nama Nabi ke, berbohong ke, tipu apa benda sekalipun, ha, ni rosak. sini. Okey, kemudian syarat ketiga, perawi-perawi tadi mesti dhabit, mesti kuat ingatan. Kalau dia kata dia baik sekalipun, ingatan tak kuat tak boleh. Dia baik, seorang yang soleh, tapi tak boleh pakai. Dia pun cakap pun tak pakai. Saya ada kawan yang baik macam ni. Baik, serius. Tapi jangan tanya dia peta jalan. Memang gagal. Kita tanya dengan dia. Dia sebut nama. Dia sebut nama korang cari jumpa. Okay. Dia kata, eh, rumah ustaz ni kat mana? Ha, dia kata dekat bulatan tu lah. Bulatan Jaulah City tu, dia kata. Keluar situ, nanti ada simpang sebelah kiri. Kita kata, turun bas, jalan tu berapa lama? Oh, dia kata dalam 5 minit kot. Sebenarnya tak ada pun. Turun bas simpang tepi tu je. Lepas tu dia kata masuk dalam tu, jalan sikit nampak pintu kelabu. Tak ada juga. Pintu biru je ada. Dia baik. He's a good man. Kan, orang yang baik. Sekarang jadi apa adun. Tapi cerita dia, jangan tanya peta. Ini semua kawan-kawan kami sepakat, ijmak. Jangan tanya dia peta. Bab lain okey, dia buat dia jaga duit bagus sebagainya kan. Jangan tanya dia peta. Jangan tanya jalan. Memang kejap-kejap dia cerita kan, kita macam pergi turun tu kan, kita macam confused. Mana jalan ni? Kita kata jauh lagi simpang, tepi ni dah masuk dah. Dia kata jalan depan dah ni. Dia bukit kan, kita turun bas ni bulatan. So kita turun bas sini, simpang tu sini je. Dia kata jalan, dia kata lama jalan sikit, dalam sikit. Kita kata, mana ada jalan lagi atas tu? Nampak tak? Pintu kelabu pun tak ada juga. Rabun colour tu biasalah kan. Ada orang rabun colour tapi tak aku. Tapi orang baik. Ha, ni kena faham. Babit. Hafalan kena kuat. Kalau bagi 5, lupa 5, lupa tinggal 1 tak pakai. Dan ini di-check. Diorang check. Pertama dulu kadang-kadang babit ni kadang. Kes kadang tidur dan kelas pun catat tau. Bila seorang guru tu ajarkan hadis, ada tukang catat. Siapa tak hadir, siapa tidur, siapa sekian, siapa sekian. Diorang tahu cerita lah. Ada catatan. Sebab tu boleh tahu dobit ke tidak, boleh jaga ke tidak hafalan dia. Dan kita dalam kelas pun kita kenal kawan kita ramai, siapa yang sedar, siapa tak sedar. Bila kita ponteng kelas, tak datang kelas, kita akan tanya kawan yang paling sedar. Tak ada, kita cari yang kurang sedar tu. Eh, apa ustaz cakap itu ah? Entah, aku tak tahu. Agaknya mana boleh kita buat macam tu. Okey, dobit. Okey. Bila tiga syarat ni dah cukup pada perawi-perawi berkenaan, bercantum dan semua saksama dan juga kuat hafalan. Okey, maka di sini apa? Kena pastikan riwayat ini tidak ada kejanggalan. Janggal ni maksud dia dia tak boleh bertentangan dengan lebih kuat ataupun lebih ramai banding dia. Dia akan jatuh jadi dhaif. Walaupun di riwayat dan perawi-perawi tadi semua adil dhabit, tapi di riwayat banding 10 riwayat yang lain bertentangan. So yang satu ni jatuh. Bertentangan je tu. Walaupun memang A ke B, B ke C sambung. Tapi memang semua dipercayai. Semuanya kuat hafalan. Tapi problem dia ada orang lagi kuat. Meriwayatkan dengan bertentangan. Ataupun lebih ramai. Macam dalam Sahih Muslim ada satu hadis. Hadis yang biasa tuan-tuan baca sebenarnya hadis ni. Tentang 7 golongan. Yang Allah Ta'ala payungkan dengan payungan ni. Pada payungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak atau dia 7 tu kan. Second last. The second last bunyi dia rajulun, seorang lelaki yang tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah. La ta'lamu, dan Sahih Muslim, la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, tak tahu kanan dia apa kiri dia sedekah, apa dia infak oleh kiri dia. Dia sedekah punya sorok sampai kanan tak tahu kiri sedekah apa. Riwayat Sahih Muslim lafaz macam tu, sedangkan semua jumhur yang lain riwayatkan tak tahu kiri dia apa diinfak oleh kanan dia. So basically, riwayat Muslim tadi, walaupun dia bab 3 tadi, bercantum sanad, okay, adil dobit, okay, tapi dia bertentangan dengan yang ramai, maka dia jatuh dhaif. Bahkan tuan-tuan tak boleh buat perangai sedekah pakai tangan kiri. Alasan, dalam Sahih Muslim ada hadis. Itu maksud amal tadi. Kita nak beramal pasal ni hadis ni jadi syadz, walaupun dia sebenarnya cukup 3 syarat pertama. Syarat keempat dia gagal, di mana dia bertentangan dengan lebih kuat dan lebih ramai banding dia. So jadi bersedekah dengan tangan kiri tak boleh. Sedekah mesti dengan tangan kanan, sebab itu riwayat yang sahih. Yang lebih kuat, yang ini dhaif, jatuh dhaif terus walaupun 3 syarat dah ada. Syuzuz. Kemudian yang terakhir, adamu illah, tiada kecacatan tersembunyi. cacat tersembunyi ni ulama hadis dia tahu. Orang tak belajar hadis tak tahu, ulama yang tak kenal rijal tak tahu. Kadang-kadang benda macam ni jadi kes. Tuan-tuan biasa dengar. Ni saya tengok, saya perhatikan banyak orang beramal. Bahkan orang-orang yang ikut sunnah pun beramal benda ni, walaupun tak sahih. Tentang baca 10 ayat daripada Al-Baqarah. 4 ayat pertama, ayat 2, 4 ayat pertama, 5 ayat pertama, lepas tu ayat 255, ayat 163, 255, lepas tu 4 ayat terakhir. Yang wa ilahukum, kan dia start di sini, mula dengan baca alif lam mim, kemudian wa ilahukum ilahu wahidun, kemudian baca ayat kursi, kemudian amanah rasul. Okey. Benda ni jadi amalan, saya perhatikan. Bahkan setengah-setengah even ustaz-ustaz yang apa ikut sunnah pun ternukil dalam ajaran dia, kata ini diamalkan. 10 ayat Al-Baqarah kalau dibaca cukup. Problem dia, okey, hadis ni Tabrani. Problem dia adalah para perawi tu tadi cukup dah ni. Semua ada. Tak ada inlah, tak ada sekian, tak ada sekian, kan? Okey, inlah hujung ni yang masalah di hujung ni. Sebab apa tahu? Sebab dalam perawi tu ada Asy-Sya'bi daripada Ibn Mas'ud. Asy-Sya'bi kata Ibn Mas'ud. Dua-dua ni dipercayai. Dua-dua adil dobit. Ini sahabat Nabi. Ini pun Asy-Sya'bi pun memang seorang yang diterima hadis dia. Tetapi problem dia, dua orang tak pernah jumpa. Ikut orang yang tak tahu, dia akan ingat, dua-dua dipercayai lah. Soalannya, dia tak pernah jumpa. Macam Hasan Al-Basri dengan Ali, mana pernah jumpa? Geng-geng ambil amanan tarikat, kan? Banyak lintas daripada Hasan Al-Basri daripada Ali. Dan soalan, Hasan Al-Basri jumpa Ali bila? Tak jumpa. Benda macam ni kadang-kadang tersembunyi. Orang yang tak tahu tarikh mati, tarikh lahir, macam orang tak pernah keluar daripada satu kawasan, tak pernah keluar Penang, pernah jumpa orang yang tu? Okay. Saya pernah jumpa orang tak pernah keluar Melaka. Dia keluar Melaka ketika dia kahwin je. Sepanjang hidup dia tak pernah keluar Melaka. Tapi oleh kerana bila nak nikah, keluarga perempuan kata keluar. Datang nak nikah anak orang, datang tempat orang lah. Ni kisah benar, abang ipar saya seorang. Ya, waktu nak nikah dia kan. Jadi saya nak nikah kakak saya nombor 12, saya suruh dia keluar. Datang. Saya wali. Nah, dia orang semua tak nak wali kan. Abang-abang saya lari tak nak jadi wali. Saya jadi wali. Saya wali lah. Saya wali. Pernah nikahkan kakak saya. Wali lah. Orang kata kau pernah wali. Dua kali wali. Siapa ada nak perempuan jadi wali lah. Kakak. Jadi kakak saya nikahkan. Saya suruh dia keluar. Datanglah. Saya sanggup lah kan. Jantan mesti sanggup. Tapi nak faham kan, seumur hidup tak pernah keluar. So, kalau katakanlah ada orang cerita, dia bercerita sebelum daripada tu, orang tu tak pergi Melaka, dia tak pernah keluar Melaka. Sebelum tahun pernikahan tu, tahun 2005 tu kan. Okay, sebelum pernikahan tu, katakan orang tu kata saya jumpa sebulan, sedangkan dia tak pergi keluar Melaka, tak pernah turun Melaka. Yang ni pula tak pernah keluar Melaka, walaupun sezaman. Tapi benda ni siapa yang tahu? Orang yang tahu sajalah. Sebab tu dalam Adamu Elah ni, kadang-kadang benda tu nampak zahir dia cantik. Nampak zahir dia cantik, tapi problem dia ni, kecacatan tersembunyi yang hanya ahli hadis saja tahu. So setiap kali mana hadis berkenaan bertentangan dalam bab ni, lima syarat tadi tak cukup, maka hadis itu dhaif. Bahkan yang teruk kalau macam hadis maudhu' kan, dia ada sanad. Banyak orang salah faham bab hadis maudhu'. Dia ingat tak ada sanad. Hadis palsu ni ada sanad. Dalam sanad tadi ada penipu atau orang dituduh menipu, maka hadis maudhu'. Dia bukan mesti hadis yang bukan hadis. Macam hadis bukan hadis, macam hadis tuntutlah ilmu sampai negeri China, bukan hadis la sahih. Macam guru saya kata, la sahih wala hasan wala dhaif wala maudhu'. Kata laisa bi hadis, bukan hadis, tidak sahih, tidak hasan, tidak dhaif, tidak maudhu', bukan hadis. Orang salah faham ingat hadis. An-nazafatu minal iman, bukan hadis. An-nazafatu minal iman, bukan hadis. Ni benda-benda yang bukan hadis tapi orang ingat hadis tau. Ini masalah yang berlaku. So konsep dia sekarang ni, bila orang kata hadis tu hadis palsu, dalam perawi dia penipu atau orang tu menipu. Dikatakan oleh ulama hadis, dia ni matrukul hadis, hadis dia ditinggalkan. Maka awak tak boleh datangkan hadis tadi untuk bincang lagi. Kata ada sokongan, ada sekian, ini masalah ni kan. Banyak orang dia salah faham. Dia menyangka bahawa hadis yang palsu ni tak ada sanad. Salah. Hadis palsu ada sanad. Bahkan dalam perawi dia penipu. Macam hadis aku bandar ilmu Ali pintunya. Hadis itu palsu. Macam juga hadis yang datang barang siapa selawat dekat atasku sekali, aku selawat pada 10 kali. Apa Allah Taala selawat pada 10 kali. Itu sahih. Selawat ke atasku 10 kali atau selawat 100 kali. Sahih. Selawat ke atasku 100 kali, Allah Taala selawat pada 1000 kali. Bersama kau selawat kepada aku 1000 kali, bahu dengan bahu aku berlaga dalam syurga. Ah, itu bohong. Dua-dua tu bohong. Yang dua tu 100 jadi 1000, 1000 jadi berlaga bahu dengan Nabi. Kau biar benar kan? Syurga ni luas. Nak berlaga bahu apa hal? Melampau kan. Jadi ini penipu. Orang yang suka bawa hadis macam ni penipu. Sebab hadis ni bukannya masalah do'if dah, maudu', fabricated, dalam perawi dia penipu, maka tak dipakai langsung. Jangan kita kata. Tapi kalau macam logik je, hadis yang sahih 1-10, 10-100, 100 1000 lah. Jangan cakap. Awak cakap je masalah. Sebenarnya tadi pasal kita balik pada asal, limitation pada nas. Bukan maksud dia kita kena berkira dengan selawat ke atas Nabi. Tapi bila kita beramal, pastikan ikut cara Nabi. Contoh, Nabi SAW suruh kita tasbih, takbir, tahmid 33 atau 34 kali. Awak bantai 50, kenapa? Tapi macam bagus lagi. Ha, terpulang lah. Awak rasa awak pandai daripada Nabi. Ha, awak buat. Itu contoh yang nak fahamkan berkenaan dengan nas tadi. So, yang sahih tadi cukup untuk kita daripada kita sibukkan. Para imam hadis telah menggariskan kaedah ilmu ini yang tersendiri. Ilmu yang tersendiri. Untuk memelihara usul periwayatan dan menyimpulkan kaedah-kaedahnya, lalu mereka telah memeliharanya dan kelebihan Allah Ta'ala daripada dipermainkan dan dipalsukan, kerana mereka yang mereka lah rujukan yang dirujuk untuk mengenal yang sahih daripada yang dhaif. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, nukilan-nukilan dalamnya terdapat banyak yang benar dan banyak yang bohong. Rujukan untuk kita membezakan di antara yang ini dan yang ini adalah ahli ilmu hadis. Nukilan banyak, banyak yang sahih, banyak yang bohong. So cara kita nak kenal, cari ahli hadis untuk terangkan. Jangan cari ahli sufi. Jangan cari orang yang tak layak. Ini masalah dia pasal tak ada sibuk. Dia kata, sebagaimana kita kembali kepada ahli nahu untuk bezakan antara nahu Arab dengan nahu bukan Arab. Kan tata bahasa, grammar Arab dengan grammar bukan Arab. Tengok mana? Tengok pada ahli nahu. Dan kita kembali kepada ilmu bahasa untuk apa yang daripada bahasa dan bukan kepada dan yang bukan bahasa, untuk tahu apa yang bahasa Arab, apa bukan bahasa Arab. Tengok pada ahli bahasa. Demikian juga ilmu-ilmuan syair, perubatan dan sebagainya dan lain-lain, kerana setiap ilmu mempunyai orang-orang mengenalnya. Ulama hadis adalah yang teragung di kalangan mereka dari segi nilai, yang terhebat di kalangan mereka dari segi kebenaran, yang tertinggi di kalangan mereka dari segi kedudukan, dan yang terbanyak di kalangan mereka dari segi agama. Mereka adalah manusia terhebat dari segi kebenaran, amanah, ilmu dan pengamalan. Dalam jarh wa ta'dil, dalam jarh maksud dia, jarh ni adalah cara mereka jatuhkan seorang. Dia macam tu, macam dia kata orang tak diterima tadi pakai pergi jarh. Jaraha maksud dia luka, asal dia melukakan. Bila kita hurt orang tu, dengan maksud dia kita kata dia tak dipercayai. Ha, tu jarh. Kalau ta'dil pula kita kata orang dipercayai. Dia ni imam, dia ni sekian, ha, tu ta'dil. Okey? Dan ta'dil yang mereka nyata. Okey? Dalam jarh ta'dil mereka yang mereka nyata seperti Malik, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Semua. Sufyan bin Uyainah. Semua mereka ni adalah orang-orang yang dirujuk dalam masalah adakah perawi itu diterima atau tidak. Ha, ini kena jaga sikit. Oleh kerana semua itu, nyata bahawa pendalilan ilmu yang sahih bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan. Sementara hadis-hadis yang maudhu' dan dhaif tidak dibolehkan pendalilan dengannya, serta wajib berhati-hati daripadanya. Kerana ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, pada yang sahih daripada hadis terdapat kesibukan daripada mencari yang berpenyakit. Yang sakit pergi cari, kenapa? Yang sahih tak amalkan. Macam baru ni ada orang tu tanya soalan. Bukan macam ni, masalah kes jugalah, dah viral. Apa? Tapi tak kaya. Sebab kalau orang tu buat YouTube kan, buat tu boleh kaya. Ni kadang-kadang kita ngajar potong-potong video kita, dia buatkan benda maklumat kan. Yang sekali tu saya kena dekat belah perlis apa, tajuk Hasbi Rabbi Jalallah. Kan saya terangkan secara segi grammar nahwu bahasa Arab, apa sal benda tu ada kesyirikan. So bila disamakan Allah dengan Nur Muhammad, maka dia tak boleh. Hatta benda ni saya ingat apa, Nuruddin Banjari sini pun dia sebut benda ni salah, ayat ni salah, tak betul, mesti bahasa tak betul, tak boleh cakap macam tu. Ala kulihat, kita bukan istisyat dengan dia, cuma nak fahamkan di sisi mereka yang ikut bidah ni pun, diorang pun tahu benda salah. Tapi ala kulihat bila diorang viralkan benda tu, Maka tersebarlah muka saya dengan orang kutuk kau-kau lah. Dia tak puas hati banyak. Dia kata kalau macam tu Imam Nawawi buat apa? Lepas dia kata tak boleh kita kata tidak dapat pahala kalau baca ayat kursi sebelum solat. Kan itu maksud anda baca ayat kursi dululah. Terkencing Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Kita kata benda Nabi tak ajar jangan buat. Walaupun ikut logik akal, kita nak halang syaitan dari kacau kita, kan Allah ma ini a'udzu bika minal khubusi wal khaba'ith, maksud tandas. Awak jangan baca ayat kursi maksud tandas. Atau baca al-falaq dengan annas ke mana ni? Tandas. Ini pasal perbuatan ni tadi meletakkan ni kita baca dalam kes apa ahli bidah, benda ni masih memang biasa berlaku. Perbuatan meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Dalil duduk sini, dia baca kat sini. So dia tak puas hati, dia kata kalau Imam Nawawi dia buat macam tu, kenapa kitab apa panggil apa? Dia panggil Hizib Bahar yang dikatakan Imam Nawawi. Siapa cakap Imam Nawawi karang? Imam Nawawi tak karang benda tu. Kalau ada dia ada ulama-ulama lain dah syarahlah. Riyadhus Salihin Imam Nawawi, berapa ramai orang check. Tak ada bain dia. Semua kerja-kerja dia dikenali. Yang itu tak ada pun. Cuma golongan sufi saja tiba-tiba keluarkan kata ada Imam Nawawi ajak. Tak ada pun. Tak ada daripada Imam Nawawi tentang Hizib Bahar tu. Tapi orang kita duk sibuklah kata tapi. Tak ada sahih pun. Okey, jadi kata kat sini memang kita kata benda ni dah cukup pada yang sahih daripada yang berpenyakit. Nak amalkan selawat. Yang sahih ada. Kenapa sibuk cari yang tak dia bukan, bukan? Yang tak sahih sibuk diamalkan. Kenapa? Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia kata apa? Janganlah engkau melihat kepada hadis, tapi lihatlah kepada isnad. Jika sah isnad, maka janganlah engkau tertipu dengan hadis apabila tiada sah isnad. Jika tiada, tidak, maka janganlah engkau tertipu dengan hadis. Bunyi sedap. Macam best, tapi tak ada isnad. Isnad tak betul, maka yang sibuk. Sandaran di mana? Daripada siapa diambil? Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia kata ada pun hadis-hadis yang maudhu' yang diada-adakan oleh golongan zindiq untuk mereka kelirukan dengannya ahli Islam atau hadis-hadis dhaif. Sama ada kerana kedhaifan perawi dia. Ni yang kita sebut tadi kan, syarat perawi tu dhaif. Okey. Ataupun mereka tak dikenali. Atau kerana kecacatan yang terdapatnya putus sanad ke dan sebagainya. Dia kata padanya tidak boleh membuat pernyataan dengannya. Tak boleh kita gunakan hadis yang macam tu buat statement. Ini halal, ini haram, pahala banyak, pahala sikit. Tak boleh buat statement. Ni para ulama letak garis panduan. Yang tak boleh eh. Dan dia kata dan tidak pula mempercayai apa dalamnya. Tak boleh percaya apa dalam hadis dhaif ni, tak boleh percaya. Bahkan wujudnya macam tiada. Macam Ibnu Abbas buat tadi kan, dia kata kami hanya ambil apa kami kenal. Itu perbuatan Ibnu Abbas tadi, dia tolak lah mana yang tak pasti, dia tolak. Mana yang confirm dia ambil. Walaupun mungkin tak kebenaran kalian ini betul. Ada tak kebenaran kalian? Ada. Tapi dia boleh dikata dia tengok pelik, dia tolak. Nah, macam itulah keadaan patut berlaku bila orang tersebut sampai kepada hadis-hadis dhaif. Dia bukan sibuk ambil yang dhaif untuk amalkan. Bahkan wujudnya dhaif tadi macam tak ada sebab yang sahih dah banyak. Okey. Dia kata Ibn Taymiyah berkata, maka yang wajib adalah dibezakan antara hadis yang sahih dengan yang bohong. Kerana sunnah adalah kebenaran tanpa kebatilan. So kita kena faham bahawa sunnah ni tadi penjelasan Quran, kalau anda kata ada yang dhaif menjadi penjelasan, macam mana? Kita akan menjadi salah pasal penjelasan Quran tadi akan bercampur aduk dengan yang tidak jelas. Sebab sunnah ni adalah kebenaran tanpa kebatilan, iaitu hadis-hadis yang sahih tanpa yang maudhu'. Dan ini adalah satu asas yang agung bagi ahli Islam secara umum dan bagi siapa yang mendakwa sunnah secara khusus. Ahli Islam, dengan inilah kita terpelihara. Tak boleh campur dengan Islam ni benda bukan daripada Islam, tak termasuk dalam ni amalan bukan Islam, sebab kita ada asas ini. Terutama bagi orang mengaku sunnah, lagi patut tidak ada. Saya tadi hadis yang saya kata baca 10 ayat tu kan, yang sahihnya baca Al-Baqarah keseluruhan. Nabi kata 3 hari dia takkan masuk ke rumah dia syaitan. Syaitan tak masuk rumah dia bacakan dalamnya Al-Baqarah. Tapi orang kata tapi ustaz, tapi lagi. Dia macam tu, ada sekali tu saya cerita kan berkenaan dengan tajuk. Ni sekarang ni saya tengok ada setengah masjid. Dia buat. Dia pergi buat amalan baca surah Al-Kahfi untuk elakkan fitnah. Dalam hadis Nabi SAW, 10 ayat Al-Kahfi atau 10 ayat akhir Al-Kahfi tadi dibaca bila jumpa dengan Dajjal. Nabi dalam hadis berkenaan, Nabi kata kalau dengar Dajjal datang sekian, lari. Nabi kata lari, jangan seorang tu datang jumpa dia. Kalau tak boleh lari juga kan, dia laju lari dekat batu jumpa, pergi Sungai Petani jumpa juga. Okay. Dan lari-lari tak boleh lari, maka Nabi kata bacalah kepada dia 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Maka untuk mengelakkan kita kena fitnah apa yang dia buat. Dia takkan boleh uji kita dengan ujian. Maksudnya baca bila jumpa. Bukan baca sekarang. Betul tak bila saya cakap yang tu kan? Aduh, akak tu angkat tangan. Itu ustaz. Kalau tak hafal, saya kata kalau tak hafal akak download Quran dalam handphone. Nanti Dajjal datang, akak buka depan dia tau. Dajjal kata, kak. Kejap. Faham tak? Solution Nabi dah bagi dah. Dia nak lagi alternatif lain. Macam Al-Baqarah tadi lah Nabi sebutkan. Satu ahlu Al-Baqarah tadi, rumah dijaga dari syaitan. Dia nak cari juga alternatif lain. Dia tak nak ambil yang tu. Tu yang jadi Yasin tu. Kalikan hadis ni sahih dengan jelas. Tapi orang tak nak yang sahih. Yang do'if juga dia cari. Ada hantu kat rumah ke, rasa berhantu rumah. Yasin. Betul tak? Kenapa? Sebab malas tapi tak mengaku. Malas lah. Baqarah 2 jam setengah tau. Habis satu cerita Hindustan. Kan? Maksud dia memang dia lari lah ni. Ini kadang-kadang kalau malas cakap malas jangan menipu. Dah habis cerita. Tak senonoh weh. Yang sunnah yang sahih tak nak ambil, dia ambil yang dhaif, dia amalkan. Dia baca, dia sekian. Dia cuba cari alternatif kepada apa yang sahih. Kenapa? Yang sahih ada tapi tak nak buat. Yang do'if dia sibuk amalkan. Macam tadi kan, yang surat apa hadis apa 10 ayat. Sampai ke saya teringat ada seorang pakcik tu, sekali tu solat subuh. Saya datang lewat. Saya masuk soft, dia di imam lah. Allahu Akbar kan. Lepas orang dolin. Amin. Wa ilahukum ilahum wahidun la ilaha illahu warrahmanur rahim. Allahu la ilaha il. Dia baca Allahu la ilaha illahu al-qayyum. Lepas solat saya panggil dia. Pakcik. Tuan Haji, sekejap. Dia kata, salah Tuan Haji buat tadi. Ayat 163 dengan 255, mana boleh cut and paste macam tu? Tak boleh ke? Saya tak boleh lah Tuan Haji. Salah tu. Pasal dia biasa amalkan baca. Sampaikan jadi, dalam hafalan tak ada kecuali itu. Maka dia baca macam tu lah. Mana boleh potong-potong macam tu? Lompat-lompat, suka hati dia kan? Khusyuk lah tu. Asal amalkan. Itu pelik sikit. Saya panggil dia tepi, dia kata jangan baca lagi hidup. Dia kata. Ini maksud ni nak kena fahamkan. Pasal kadang-kadang benda tu yang sahih tak nak amal, yang do'if pergi cari. Ini masalah dia. Maka dia kata apa? Beliau berkata lagi, pendalilan dengan sesuatu yang tak diketahui kesahihannya tidak dibolehkan secara ittifak. Yang tak tahu sahih ke tidak, tak boleh kita dalilkan dengannya secara kesepakatan. Kerana ia adalah kata-kata tanpa ilmu. Sebab kita tak tahu sahih ke tidak, maksudnya kita jahil lah. Bila jahil tak boleh cakap. Dan dia adalah haram ikut kitab sunnah dan ijma'. Kan macam orang tanya kan Al-Quran dan surah Al-Isra' ayat 26. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, pendengaran itu, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati atau akal itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu mengenainya akan ditanya. So awak boleh tak buat tak suka apa suka hati. Mana boleh macam tu? Sahih ke tidak? Ulama biasa cakap okey kot. Tak boleh. Kena pastikan baru kita bercakap dengannya. Beliau juga berkata, tidak boleh disandar kepada syariah. Disandarkan dalam syariah kepada hadis-hadis dhaif yang tidak sahih dan tidak hasan. Kita sandar syariah pada itu. Kalau sekiranya berlaku pada para sahabat, pada tabi'in atau ulama-ulama fiqh, diorang kadang-kadang bukan hadis itu jadi sandaran, perbuatan para sahabat yang menjadi sokongan. Diorang bukan tengok hadis tu, sahabat Nabi punya fatwa yang dipegang. Itu kena pegang, faham betul-betul eh. Bukan hadis yang dhaif menjadi sandaran mereka. Mereka bersandar kepada para sahabat Nabi yang bercakap. Sebab kita tahu bahawa para sahabat Nabi yang salam, lalu kita kata di kalangan mereka ni, pemberi fatwa ada 7. Yang banyak beri fatwa 7. Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. Dan Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. Diorang ni yang katakan 7 ni paling banyak fatwa keluar dari mereka. Dan orang paling banyak bertanya tentang halal haram dan sebagainya, boleh tak boleh, pada mereka. Nak tahu maksud ayat atau hadis, tanya pada mereka. Kadangkala penjelasan mereka dahulukan pada hadis yang dhaif pun, atau pada perkara-perkara yang tak datang hadis yang sahih, diambil di situ penjelasan sebenarnya. Macam orang macam Sa'id bin Musayyab, dia belajar dengan Umar. Sa'id bin Musayyab guru kepada Ibnu Jurayz, Ibnu Jurayz guru pada Imam Syafi'i. Sebab tu kita boleh faham macam mana dia punya line fatwa tadi. Dia ambil dari siapa? Ibnu Juraij menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i banyak. Hatta dua qullah banyak mana sebagainya ambil daripada dia. Tapi dia ni belajar dengan siapa? Said Ibn Musayyab. Said Ibn Musayyab belajar dengan siapa? Umar. Hatta dari situ yang kita tuan-tuan dengar, batal wuduk, sentuh perempuan lelaki, batal. Itu fatwa Umar. Itu bukan hadis. Fatwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Ibn Mas'ud pun sama. Dan Ibn Umar pun sama. Cuma majoriti para sahabat yang lain, tak, fatwa mereka lain. So kadang-kadang benda macam ni, kadang-kadang orang tak faham. Tiba-tiba ada hadis yang do'if dan sebagainya datang, orang ingat para ulama' fake ambil hadis do'if sebagai sandaran. Tidak sama sekali. Yang orang pegang sebenarnya adalah kata-kata para sahabat dan tabi'in yang dekat dengan para sahabat untuk diketahui hukum berkenaan. Bukan hadis do'if menjadi sandaran macam kat sini. Tak boleh. Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya hukum-hukum syarak adalah berkedudukan sama rata. Tak ada beza di antaranya. Mana semua? Macam kes haram riba, haram arak, haram zina, halal ini. Semua tahap dia sama. Kepatuhan dari kita adalah serupa. Kita bukannya boleh langgar ini, patuh ini. Sebab semua tu sama rata. Dari segi masalah kewajipan kita patuh. Bukannya, tak apa ni kot, ni hadis boleh langgar. Ini Quran, saya takkan langgar. Ataupun ini mutawatir, ini ahad. Jangan. Ini Mu'tazilah punya kerja. Tapi kadang-kadang orang kita tak faham benda ni. Pasal Imam Syaukani kata, dia kata takkan boleh, dia tak ada beza. Oleh itu tak boleh menyiarkan sedikit pun daripadanya. Kita daripada syarak ni tadi, melainkan dengan tertegak dengannya hujah. So kita nak kata ini haram, ini halal, dia kena tegak dengan hujah. Dan hujah tu mesti sahih. Jika tidak, ia termasuk daripada mereka-reka pembohongan terhadap Allah. Benda Allah tak haramkan, awak haramkan. Benda yang tak dihalalkan, Allah Ta'ala tak halalkan, awak halalkan. Akan berlaku macam tu. Macam jadi kes soalan. Tapi benda ni orang kata lucah pula. Cakap, dia kata kalau seorang lelaki tengok kemaluan isteri dia, maka rosak ilmu dan sebagainya, kan, rosak mata buta. Tidak ada satu hadis sahih pun. Bahkan yang timbul daripada Aisyah al-Anha bila ditanya dalam Mustadrak Hakim, dia ditanya kepada Aisyah, adakah kau pernah lihat aurat Nabi? Tuan Aisyah jawab apa? Aku dan Rasulullah SAW mandi daripada bekas yang sama. Dia jawab dengan jawapan itu. Dia tak kata you nampak. Dia tak cakap yang tu. Cara beradab, dia kata aku mandi dengan Nabi SAW daripada bekas yang sama. Kita buka dalam Bukhari Muslim, kisah tu datang tanpa sebut apa hal tiba-tiba cerita mandi dalam satu bekas. Buka dalam ni kadang-kadang sandaran hadis tambahan ni tadi, dia berikan kita asbabul wurud. Sebab dia tanya kepada Aisyah, kau pernah lihat aurat Nabi tak? Dia kata aku mandi dengan Nabi daripada bekas yang sama. Baru kita faham dia cara jawapan dia. So benda ni kadang-kadang didoefkan, benda yang diharamkan. Jangan tengok sekian, ni sekian. Benda yang halal jadi haram, benda yang haram jadi halal. Ikut kepada apa? Hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Okey. Jadi kata okey, dan jika tidak ia tertegak, jika tidak maka ia termasuk mereka-reka pembohongan dan apa yang tak dikatakan. Dan dalam terdapat dalam diri kata dalamnya terdapat hukuman yang sedia maklum. Itu menipu atas nama Allah Taala, ada hukuman maklum. Itu memang kita tahu, memang tak boleh dibuat. Okey. Baik. Yang terakhir, pendalilan dengan hadis dhaif. Okey, sesengah orang jahil menyangka dibolehkan berhujah dengan hadis yang dhaif secara mutlak. Ni masalah. So para ulama sebenarnya izinkan atau kata tak apa dia ambil hadis dhaif tadi untuk bukan sandaran pun. Untuk contoh macam kes solat malam. Ada hadis yang sahih tentang solat malam. Maka datang hadis dhaif ni tadi macam menyokong, menambahkan pahala ke, terangkan berkenaan fadilat ke dan sebagainya. Itu memang tak ada masalah pasal benda dah ada, basic. Basic dia dah ada, maka amalan tadi bukan tambah benda baru. Benda amal dah ada, cerita tambahan tadi menguatkan lagi. Atau kisah berkenaan orang mati syahid macam mana, atau keadaan sekian macam mana. Benda tersebut dalam masuk kepada kes fadil amal. Jadi itu konsep asal dia. Dia bukan bina amalan baru. Okey? Dia kata okey, dan dia kata bukan, dan kalau mereka kata boleh sekalipun bukan secara mutlak. Mereka mendalilkan dengan kata-kata sebahagian ahli ilmu. Banyak orang jahil ni berdalil ilmu dalam bab ini dan pastinya ia adalah salah satu dua aspek. Pertama, aspek pertama bahawa ini bukan secara mutlak. Memang para ulama ada yang kata boleh tapi bukan secara mutlak. Mana any hadis doa pakai tak ada. Okey. Bahkan dia berkait dengan amalan-amalan lebihan sahaja. Amalan lebihan saja. Maksud benda-benda yang tambahan sikit macam doa tambahan ke, yang kita kata benda berkenaan mesti ada sanad. kalau mimpi bukan sanad, mimpi sanad apanya? Mimpi bukan sanad, mimpi tidak menjadi hujah. Kan mimpi yang datang pada kita dalam mimpi tu bukan dia, kalau daripada Allah Ta'ala sekalipun tak akan menambah syariat. Nak menambahkan kiraat, ada orang tadi dikata tok guru dapat kiraat baru. Gul huwallahu ahad tu gul. Bukan qul. Gul huwallahu ahad gul. Dia kata apa? Tok guru dapat daripada mimpi Nabi, ha baru dapat kiraat baru. Astagfirullahalazim kan. Jadi ini masalah ni. Benda-benda ni pelik tapi berlaku. Okey. Bahkan okay, kita tahu okey, amalan lebihan saja. Mana benda tambahan yang apa macam doa-doa tambahan, macam doa macam tajuk apa? Hutang. Doa macam Nabi kata kan, dia tengok sahabat tu murung, dia kata kenapa? Dia kata ada kerunsingan datang kepada aku dan hutang-hutang. Nabi kata nak tak aku ajar kau benda, kalau kau kata Allah Ta'ala bayar hutang kau, Allah Ta'ala hilangkan kerunsingan kau. Jadi ada Allah ma'ini a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-ajzi. Ada hadis tu kan? Hadis tu kan? Tapi pengertian doa tadi memang kita kata doa tu doa, dan syarat kedua tu doa dia bukannya doa yang teruk. Kalau penipu ada tak pakai. Kalau setakat orang tu lupa ke, terputus sikit ke sebagainya, tak apa. Dia nak anggap itu yang dikatakan tak apa. Dipakai. Bukannya yang ada penipu dalamnya. Macam hadis aku bandar ilmu ahli pintunya, ada penipu dalam tu. Awak pergi kata pula, ada khilaf. Khilaf apanya? Okay? Dan kedua, para ulama' membolehkan beramal dengan hadis dhaif yang meletakkan beberapa syarat yang teliti. Itu pertama, hendaklah kelemahan terdapat dalam hadis tadi tidak melampau. Okay? Maksudnya dengan keadaan perawinya bukan penipu. Atau dituduh menipu. Atau pemalsuan, atau terlampau banyak silap, teruk sangat. Cakap 10 benda satu je diingat, ha, tak boleh. Fushul ghalat, teruk sangat perawi tu, dia punya ni tak boleh pakai. Okey. Kedua, mestilah ia terletak di bawah usul am. Usul am, usul am ni maksud dia apa yang memang datang. Contoh macam puasa Isnin Khamis. Ha, memang ada hadis yang sahih. Ada ialah qiyam malam. Nabi SAW qiyam pada waktu malam. Memang ada usul dia. Itu usul yang ada. Bukan reka baru. Puasa hari Rabu, tak adalah. Tak boleh lah pakai. Kita ada usul yang am, yang kita kata pelaksanaan dia. Nisfu Syaban, tak boleh lah. Awak khususkan hari, masalah. Tanpa dalil sahih. Sebab kita ada dalil yang lebih umum. Itu Nabi puasa sepanjang Syaban banyak hari. Tapi Nabi tak khususkan pada malam Syaban dengan sebarang bacaan. Bahkan Nabi SAW begitu ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa banyak puasa dalam bulan Syaban. Nabi kata itu bulan yang dilupakan oleh manusia. Dia terjejak dengan Ramadan. Dalamnya diangkat amalan. Aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jawapan sudah jelas dah bahawa amalan diangkat siang ke malam. Nak baca tengah malam buat apa? Amalan diangkat pada waktu siang lah. Pasal Nabi puasa siang malam. Siang lah. Nabi kata aku puasa banyak sebab aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So soalan, Nabi puasa siang malam? Yang awak baca lepas maghrib tu apa hal? Astagfirullahalazim. Ini masalah dia. Yang kita kata masalah usul am, di mana tak tercapai untuk melarang mengenai satu dalil lebih khas daripada keumuman berkenaan. Mana dalil khas je kan? Kita ada dalil khusus yang Nabi sebutkan macam tu. So kenapa awak pergi buat amalan tengah malam tadi? Kenapa pilih malam ni Syaban yang Nabi tak ada? Pasal kita ada dalil umum. Yang Nabi buat umum, awak khusus kan macam mana? Awak spesifikkan malam tertentu. Macam mana? Kan? Okey, dia kata kat sini yang tak boleh oleh itu terkeluar apa direka dalam keadaan dia tidak punya asal sama sekali. Ha, macam ni Syaban, tak ada asal sama sekali. Syaban ada. Ni semua Syaban tak ada. Ha, faham eh? Syaban, keseluruhan bulan Syaban tu ada. Ni semua Syaban tak ada. Sebab bila spesifik saja perlukan dalil yang khusus. Kalau dalil umum saja pahala banyak sekali, okey, fine. Bila khusus saja awak khususkan berkenaan, man, maka tak boleh kecuali hadis yang sahih saja. Kalau ni kata adalah hadis-hadis lain yang dhaif menyokong perbuatan amal dalam sepanjang Syaban. Ha, pakai. Tak ada hal. Ceritakan. Macam kes macam lah. Macam kes berkenaan dengan tajuk apa? Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Yang mungkin dicanggahkan oleh para ulama' berkenaan masalah apa? Pahala tahun 2 tahun. Tapi dia ada usul. Usul masalah amal pada hari berkenaan tetap ada. Puasa hari Arafah itu memang Nabi galakkan. Dengan hadis riwayat yang lain yang berkenaan dengan dalil apa dosa setahun dahulu sebelum akan datang tu, walau kita pening kepala tak faham, relax dulu. Baru ni ada orang tanya soalan, dia kata solat 4 rakaat lepas Isyak menyamai malam apa, sol, apa malam qadar, Lepas tu dia macam push, dia kata sekian. Saya kata untuk sama pahala tak pelik. Mana boleh ustaz? Saya kata untuk sama pahala, sebab malam qadar, apa janji Nabi? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampunkan barang siapa bangun malam qadar kerana beriman dan mengharap ganjaran Allah Ta'ala, diampunkan segala apa telah dosa-dosanya. Untuk tajuk ampun dosa-dosa, hadis banyak. Hatta amalan kita wuduk, solat dua rakaat tak bersembang dengan diri kita pun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ada pahala serupa. Bukan malam tu sama macam sekian. Relaxlah. Faham dah? Jadi macam tapi dia jaga sikit. So kadang-kadang para ulama macam Syekh Albani rahimahullah, ada orang bising kata dia menghasankan hadis ni, sedangkan ulama-ulama dahulu menduaifkan. Itu dia kata macam mana? Sedangkan Syekh Albani rahimahullah, dia kata dia hasankan. Dia ambil pendapat ulama dahulu juga yang mengatakan hadis tu hasan. Bukan dia sendiri. Kalau orang tak setuju kes pahala tadi, saya terangkan balik. Maksud pahala tu adalah dihapuskan apa telah dosa-dosanya. Itu banyak amalan. Even puasa Ramadan, pahala dia tu. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qiyam malam Ramadan. Qiyam bukan nak malam qadar saja. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Banyak amalan macam tu. Jangan kita salah faham ingatkan bahawa serupa malam qadar. Apa soal pula? Jaga-jaga sikit. Awak salah faham ni. So kalau macam tu percanggahan kita, hadis tadi ada usul tak? Ada. Usul dah ada, amalan. Cuma kita mungkin bercanggah berkenaan dengan kadar pahala yang disampaikan. Itu je tajuk dia. Okay, tak apalah. Kat situ kita boleh tajuk dia. Menceritakan sebagainya masih lagi. Boleh. Okay. Dia kata, okay. Ketiga, janganlah diisytiharkan perkara berkenaan. Kalau sekiranya benda tersebut, hadis apa diamalkan atau pelaksanaan tadi dengan hadis yang dhaif. Macam tadi apa doa. Allahumma inni a'udhu minal hammi wal hazan. Wa'udhu minal ajzi wal kasal. Wa'udhu minal jubni wal bukh. Wa'udhu minal ghafati dain wa qahri rijal. Hadis ni dhaif. Maka tak diisytiharkan. Kalau orang tu suka nak beramal, baca seorang-seorang dah lah. Baca seorang-seorang tak ada masalah. Okay? Agar seseorang tu tak beramal dengan hadis yang dhaif. Lalu dia mensyariatkan apa tak disyariatkan. Ataupun kalau dia orang dicontohi, dia imam ke dia sekian, maka lihat oleh orang jahil menyangka ia sunnah yang sahih. Sedangkan dia bukan sunnah yang sahih pun. So kalau awak suka dengan lafaz doa tadi, awak amalkanlah seorang-seorang tak apa. Macam juga apa Allah ma'ajir ni minan nar. Yang tu kan, ajir ni minan nar tu, dia tak sahih. Sebab tu kenapa tak timbul tajuk untuk dibacakan kuat-kuat atau supaya di follow oleh orang ramai. Kalau orang nak sebut pun, mintalah benda berkenaan, tapi janganlah sibuk isytiharkan. Dan keempat, ini masalah lagi. Hendaklah orang beramal dengan hadis berkenaan dengannya, mengiktikadkan keadaan hadis berkenaan adalah dhaif. Jangan disangka hadis sahih. Sebab apa? Okay, benda tajuk, ada seorang apa? Ada orang tu dia karang kitab At-Ta'rif yang apa berkenaan dengan Dinak Rod Syekh Albani dalam tajuk mengasingkan sahih dan dhaif dalam kitab Sunan-Sunan Syekh Albani buat. Sebenarnya Syekh Albani buat kitab tersebut permintaan daripada Wami. Wami kan, dan juga apa ilmu Islam sedunia, suruh dia buat buku segera untuk mudah nak orang ramai pakai. Sebab tu dia buat yang hadis Sunan Abu Dawud dhaif dan sahih, Tirmizi dhaif dan sahih. Dia bukan sengaja nak buat macam tu. Orang minta supaya dia buatkan, dia buatkanlah. Dan perbuatan dia, tapi ada orang tak setuju. Apa bagi Said Mamduh, geng kuburi, geng apa suka sembah kubur. Dia buat 6 jilid buku, dia bantai, kata Syekh Albani salah sebagainya. Jadi dekat Emirates, salah seorang Syekh ni, dia buat perhimpunan pada hari Jumaat dalam 5-6 kelas menjawab balik. Antara perkara yang dia jawab kes masalah hadis dhaif lah. Dia kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man haddatha anni bi hadithin." Barang siapa cerita dari aku satu cerita, cerita dari aku satu hadis, "Yura annahu kadiban." Dilihat hadis itu adalah penipuan. Dirasakan penipuan, "Fahuwa ahlul kadibin." Maka dia salah seorang pembohong. Kalau sekiranya yang menceritakan hadis yang dirasakan dhaif pun, yang dirasakan tipu atas nama Nabi pun salah, takkan beramal aci. Dia jawab, dia kata takkanlah beramal bila disuruh jangan ceritakan. Para ulama ceritakan tadi untuk bandingan, para ulama kumpulkan pun untuk perbandingan sahaja. Macam Imam Tirmizi ketika dia kumpulkan hadis dia, dia punya manhaj dia, dia kata dia nak kumpulkan apa menjadi dalil bagi orang ramai punya amalan. Bahkan dia sendiri mendhaifkan hadis-hadis yang datang, macam hadis solat hajat. Dia dhaifkan sendiri. Dia ceritakan solat ni dan dia kata dalam ni hadis ni ada orang matruk. ditinggalkan hadisnya. Kalau dalam grade orang diterima tak diterima hadis dia, satu dua sahabat kan, satu sahabat kan, dua tabi'in yang dipercayai, orang yang dalam hadis tentang hadis solat hajat tu nombor 8, bukan nombor 4, bukan nombor 3, nombor 8. Dari skala boleh percaya ke tidak, dia nombor 8, matrukul hadis. Imam Tirmidzi sendiri cakap macam tu. Dia bukan dia ceritakan hadis untuk orang amal, dia ceritakan untuk orang faham. Bila awak buat amalan ni, amalan awak ni hadis dhaif ke tidak, sahih ke tidak, itu cara dia. Cuma kadang-kadang ada hadis yang dia diam, ha, itu yang kita kata ada percanggahan sikit. Tapi daripada yang dia cakap dhaif tadi, itu sahih lah. Kenapa tak ikut? Maka dia kata hadis ni ada masalah. So dengan sebab itu, mengetahui manhaj para ulama' dalam mengarang kitab kena penting. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, buku dia Musnad tadi, dia bukan kata untuk kumpul hadis semua sahih, bahkan dia kumpulkan apa yang dia dengar daripada Abu Bakar. Itu Musnad Abu Bakar, semua hadis yang dia pernah hafal yang ada daripada Abu Bakar punya nama dan tu. Kemudian Umar punya hadis, Osman, Ali, Abu Hurairah, itu musnad-musnad tadi. Musnad orang Syam, musnad ahli Iraq, dia kumpulkan ikut orang-orangnya. Datang gitu, tapi kaki Imam Ahmad tak tahu. Dia tak cakap pun nak kumpul hadis yang sahih. Oh, salah betul. Dia tak cakap pun. Awak ni kenapa kan? Kadang-kadang saya pelik orang ni kan. Tapi dalam musnad ada. Macam mana muka tahu-tahu. Ini masalah dia. Dia baca kitab, dia tak tahu sebenarnya orang tu karang untuk apa. Para ulama yang mensyaratkan kesahihan Bukhari Muslim je. Dan yang berjaya betul dia, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, cuba buat. Tapi termasuk juga dan tu ada maudhu' dan sebagainya. Yang berjaya betul adalah Bukhari Muslim. Lepas tu para ulama letakkan selepas Quran dan Sunnah. Selepas Quran, yang paling sahih adalah Bukhari. Kemudian ada Muslim. Diorang kaji dan tahu tentang perkara berkenaan. Sebab tu orang kita yang kadang-kadang tak nak perhatikan dan tak kisah, telan semua benda. Orang cerita hadis ni, cerita hadis tu, mimpi sekian. Awak kenapa? Ni agama tau tak? Ni agama. Sebab tu anda ahli sunnah, sifat anda yang kedua, usul anda kedua adalah memastikan kesahihan sunnah yang anda terima. Bukan main telan bulat-bulat. Jangan kata ada kitab. Tapi ada kitab. Ini bukan hadis pun. Ada kitab. Cetak Mekah lagi. Takkanlah salah. Astagfirullahalazim. Ini kena jaga. So itulah, alhamdulillah kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita bincangkan nanti pada kali yang akan datang tentang usul ketiga, kesahihan memahami nas. Macam mana nak betul faham nas? Sebab ini tiga usul ahli sunnah. Bab ketiga ni penting sangat. So, banyak orang kadang-kadang sampai dua ni okey dah. Agungkan nas ada. Pastikan nas sahih ada. Ini. Ini tiga ni. Ini kadang-kadang tergelecok hatta orang belajar sunnah sendiri pun. Tak check benda ni. Itu memastikan betul faham, betul dalam memahami nas. Ini penting sangat insyaAllah. Nanti kalau kita ada rezeki, kita jumpa balik. Wallahu'alam. Kita berhenti sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.